Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiba mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Telah lalu penjelasan para ulama dan manhaj a'immah ahlus sunnah rahimahumullah dalam mensikapi pemerintah, ketaatan mereka, walaupun pemerintah itu ada kekurangan dan kedzalimannya. Yang menjadi permasalahan kemungkaran-kemungkaran yang ada atau yang dilakukan oleh para penguasa, apakah berarti dalam manhaj ahlus sunnah itu didiamkan dan tidak diingkari? Maka perlu kita mengerti sikap dan manhaj ulama sunnah dalam bab ini pula. Sebagai dasar tentunya amar ma'ruf dan nahi mungkar, salah satu sifat mukminin yang membedakan mereka dari munafikin. Karena amar ma'ruf nahi mungkar pokok dasar agama. Karenanya kebaikan itu merata. Karenanya kebatilan itu merendah dan musnah. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mu'minin, mu'minat, sebagiannya adalah wali bagi yang lain. Mereka saling beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Adapun munafikin, Allah cela mereka, wal munafiku al munafiquna wal munafiqat ba'dhum mim ba'd ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Munafikin laki, munafikat wanita, sebagiannya wali bagi yang lain, saling memerintah kepada yang mungkar dan melarang dari yang ma'ruf. Maka termasuk sifat menonjol pada mukminin, mukminat, amar ma'ruf mereka dan nahi mungkarnya. Dan Allah perintahkan itu di umat ini ada. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari umat ini yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dan merekalah orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan kemenangan. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW sebutkan di Sahih Muslim, man ra'a minkum mungkara fal yughayyirhu biyadih. Yang melihat kemungkaran dari kalian, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih, jika dia tidak mampu maka hendaklah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih, jika masih juga tidak mampu maka hendaklah dengan kalbunya. Wa dzalika adzaful iman, dan itu iman yang paling lemah, pengingkaran dengan hati. Artinya itu derajat paling rendah yang tidak ada uzur orang padanya, karena nggak ada resikonya mengingkari dengan hati. Makanya Ibnu Mas'ud menyalahkan orang yang berkata, celaka orang yang tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, binasa dia. Kata Ibnu Mas'ud, jangan kamu berkata begitu. Yang binasa itu orang yang tidak beramar ma'ruf dengan kolbunya, tidak bernahi mungkar dengan kolbunya. Kalau dengan lisan dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, belum tentu dia binasa. Ada udzur baginya, enggak mampu. Tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi mungkar dengan tangannya, belum tentu dia binasa. Ada udzurnya, dia enggak mampu. Tapi dengan hati tidak ada udzur. Makanya kalau dengan hatinya tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, binasalah seseorang itu. Tentunya nahi mungkar dengan tangan, tenaga, kekuatan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Siapapun mukmin bisa melakukannya, boleh. Tetapi batasan-batasan yang harus dia pahami, antara lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad, bilyad laisa bisayf wassilah. Kamu bernahi mungkar dengan tanganmu bukan berarti dengan senjata, bukan berarti dengan pedang kalau di masa itu. Kata Al-Marruzi, aku tanya Imam Ahmad, lalu bagaimana dengan tangan? Qala yufarriq bainahum, dengan memisahkan di antara mereka. Ini Marruzi meriwayatkan, aku sendiri melihat Imam Ahmad melihat anak-anak di kuttab. Kuttab itu ya semacam tempat pendidikan Quran kalau sekarang, baca menulis. Al-Muhim, anak-anak usia. Mereka berkelahi. Maka dipisah oleh Imam Ahmad. Ini ingkarul mungkar dengan tangan. Yang semacam itu tidak berarti dengan senjata membunuh atau melukai orang yang melakukan kemungkaran. Itu pun dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, atau bukan kemungkaran yang hanya boleh dihentikan oleh sultan, pemerintah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, Ingkarul mungkar dengan tangan boleh selama itu tanpa senjata. Satu syaratnya daruroh. Darurat artinya memang tidak bisa lain kecuali dengan tangannya. Yang kedua, dibatasi sebatas hajat, sebatas kepentingan yang diperlukan dalam hal itu. Disebutkan pula oleh Imam Ibnul Azraq dalam Bada'i'us Silk, termasuk kerusakan besar dan termasuk iftiyat. Iftiyat itu keluar dari ketaatan, kepatuhan kepada pemerintahnya, adalah ketika orang bernahi mungkar sampai melampaui batas yang itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Dengan kekuatan memaksa untuk menghentikan suatu kemungkaran yang terjadi. Oleh sebab itu tidak boleh dia kumpulkan orang, dia bawa massa untuk mengingkari kemungkaran, merusak suatu tempat atau wadah tertentu yang didebati kemungkaran padanya, karena itu akan memicu adanya fitnah dan memprovokasi kerusakan yang lain. Selain itu, menghilangkan kewibawaan pemerintah. Kemana pemerintahnya? Kenapa diam? Dan seterusnya. Dianggap kelompok-kelompok ini yang mampu mengingkari kemungkaran. Selain tentunya itu membuat kerusakan di muka bumi. Ini syarat. Perkara yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kata Ibnu Nahas rahimahullah, menukilkan dari Imam Ahmad, ingkarul mungkar dengan tangan, dengan kekuatan, ini kepada selain pemerintah. Tadi boleh dengan tangan, dengan syarat-syaratnya, bukan dengan senjata, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, bukan selama itu bukan wewenang, selain wewenang pemerintah. Tidak kalah pentingnya, yang kamu ingkari, pelaku kemungkaran itu bukan pemerintah. Adapun kalau yang melakukan kemungkaran pemerintah, tidak boleh diingkari dengan tangan atau kekuatan. Kata Imam Ahmad, la yuta'arrad lisultan, fa inna sayfahu maslul. Pemerintah tidak boleh dijamah, artinya tidak boleh disentuh kalau dia melakukan kemungkaran dengan tangan, disuruh berhenti atau dipaksa meninggalkan kemungkarannya karena senjata mereka terhunus. Artinya dia punya pasukan, dia punya orang yang mengawal mereka, punya senjata. Maka kalau itu dilakukan akan memicu terjadinya bentrok, terjadinya kekacauan, pertumpahan darah, korban berjatuhan, dan seperti itu yang terjadi. Ini sebagai pendahulu, mukaddimah. Tinggal perkara lain adalah kalau ditanyakan lalu bagaimana manhaj ahlus sunnah dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi telah dikatakan tetap ada pengingkaran, tapi dengan cara yang syar'i, dengan manhaj ahlus sunnah yang mulia. Penukilan dalam hal ini antara lain disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Adab Syar'iyyah. Tidak boleh mengingkari penguasa kecuali sebatas wa'd, sebatas penyampaian mau'idzah hasanah, sebatas takhwif, ditakuti. Artinya ditakut-takuti dengan ancaman Allah, ancaman Rasulnya. Allah mengancam yang melakukan perbuatan semacam ini. Ini ayat disebutkan dalam hadis Rasulullah, sebutkan begini bagi orang yang melakukan ini. Bagaimana dampaknya di dunia, di akhirat. Maka dengan ini tidak boleh penyampaian pengingkaran itu dengan kata-kata kasar kepada mereka. Walaupun itu benar, misalnya dikatakan Anda zalim, Bapak zalim dengan perlakuan ini, atau Anda tidak takut kepada Allah, bukan orang yang takut kepada Allah, dan celaan-celaan yang bahkan lebih dari itu. Karena yang demikian hanya menimbulkan kejelekan dan kejahatan yang lainnya. Satu, hanya sebatas mau'idzah hasanah, nasihat. Diterima, ya alhamdulillah, itu yang diharap. Tidak diterima, kamu telah menunaikan kewajiban. Perkara yang kedua, itu pun nasihat tadi yang pertama, disampaikan secara sembunyi, berduaan, tidak diketahui oleh siapapun. Ibnu Nahas rahimahullah menyebutkan mauqif salaf dalam hal ini menyalahi dua kelompok sesat. Yang pertama, kelompok khawarij yang terang-terangan dengan lantang mencaci maki dan mengingkari pemimpin yang melakukan kemungkaran, bahkan mereka keluar menentang dan melawannya. Yang kedua, Rafidhah Syiah yang mengkultuskan pemimpinnya. Apapun yang dilakukan pemimpin itu benar bagi mereka, tidak mungkin salah. Dan tidak boleh disalahkan. Ini sesat, itu sesat. Ahlus sunnah tidak demikian. Dinasehati, diingkari, tapi dengan cara yang benar. dengan manhaj yang syar'i. Tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bukan dari manhaj salaf menyebarluaskan aib dan kejelekan wulatul umur, pemerintah, di atas mimbar, atau dia tulis, dia sebarluaskan di mass media, karena itu mengundang kerusuhan dan termasuk tidak taat, tidak patuh kepada mereka, dan membawa madarat serta tidak membawa manfaat. Tetapi hendaknya itu dengan nasihat berdua, jika mungkin, atau dikirimkan tulisan nasihat mau'idhah padanya, atau disampaikan kepada orang yang diharapkan bisa menyambung, menyampaikan nasihat itu kepada mereka yang lebih tinggi. Itu cara salaf sebagaimana Usama ibnu Zaid radhiyallahu an ketika dicela oleh orang-orang Khawarij, Anda ini sahabat Nabi, kamu ini begini-begini, tapi enggak punya cemburu kepada agama, kamu biarkan Utsman melakukan ini itu, di zaman Utsman ini itu terjadi, kamu diam tidak mengingkari. Kenapa? Di zaman Utsman. Maka kata beliau jawabnya, apa kalian menginginkan pengingkaranku? Aku sebut di hadapan halayak ramai. Aku tidak mau. Tidak aku inginkan, aku telah sampaikan itu antara aku dengan Utsman. Dan kalian tidak perlu tahu, orang tidak perlu tahu. Aku tidak ingin membuka pintu kejelekan di umat ini. Demikian jawaban Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan terjadi seperti yang beliau ucapkan ketika pengingkaran itu terang-terangan, terbuka pintu kejelekan hingga orang-orang jahil melampaui batas sampai mereka memberontak masuk rumah Utsman dan sampai mereka bunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau bernasehat tetapi tidak ada orang lain tahu. Nasehat telah beliau sampaikan kepada yang bersangkutan. Oleh karenanya, ini menjadi salah satu dari tiga perkara yang Allah ridhoi bagi umat ini. Rasulullah sebutkan innallaha yardha lakum thalathan. Allah ridhai bagi kalian tiga urusan perkara. Anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian ibadahi Allah, tidak kalian sekutukan dengan yang lain. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak kalian berpecah belah darinya. Wa antunasihu man wallallahu amrakum. Dan yang ketiga, untuk kalian bernasehat kepada pemimpin kalian yang Allah jadikan pemimpin. Bernasehat, memberikan dan menyampaikan yang terbaik kepada mereka. Demikian yang para ulama salaf ajarkan kepada umat ini. Beberapa bukti bagaimana ini diterapkan oleh salaf di Musnad Imam Ahmad ketika Hisham ibnu Hakim mendapati Iyad ibnu Ghunm waktu itu sebagai pemerintah di daerah Daroh, gubernur atau semacamnya, mencambuk seseorang dengan kerasnya. Maka diingkari oleh Hisham bin Hakim radhiyallahu an. Kata Hisham, "Inna min asyaddin nasi adaban asyadduhum adaban fid dunya linnas." Tidakkah kamu dengar hadis Rasul? Orang yang paling berat siksanya nanti di akhirat adalah orang yang paling berat menyiksa orang di dunia ini. Karena Iyad bin Ghunm mendera, mencambuk orang dengan kerasnya. Diingkari di depan sekian banyak orang oleh Hisham bin Hakim. Sehingga renggang hubungan di antara keduanya beberapa hari. Marah Iyad bin Ghunm, tersinggung dia penguasa, pemimpin. Sampai kemudian Hisham bin Hakim pun mendatangi Iyad bin Ghunm untuk minta uzur dan minta maaf kepadanya dari yang terjadi kemarin. Ini beliau spontan mengingkari. Kata Iyad ibn Ghunm kepada Hisham bin Hakim, "Ya Hisham, qad sami'na ma sami't wa ra'ayna ma ra'ayt." Kita sama. Kita telah mendengar seperti engkau mendengar, kita melihat seperti engkau melihat. Tetapi tidak ingatkah engkau hadis Rasul SAW yang mengatakan, "Man arada an yansaha li sultan bi amr fala yubdihi lahu alaniyah." Yang ingin bernasehat, ingin menasehati pemimpinnya, maka jangan dia sampaikan itu terang-terangan di depan orang. "Walakin liya'khud biyadih." Tapi hendaklah dia pegang tangannya. "Fayakhlu bihi," berduaan, empat mata. "Fa in qabila minhu fadzaka," dia nasihati, diterima, maka itu tujuan yang diharap. "Wa illa kana qad adalladhi alaihi lahu." Kalau tidak diterima, dia sudah menunaikan kewajibannya bernasehat. "Dan sungguh wahai Hisham," kata Iyad, "kamu berani melakukan perbuatan semacam itu terhadap Sultanullah, penguasa Allah di muka bumi ini. Halla khasyita an yaktulaka sultan fatakunu qatila sultanillah. Kamu enggak takut kalau karena perbuatanmu kamu akan ditangkap, dibunuh oleh penguasa, sehingga kamu di yaumul qiyamah akan membawa gelar ini orang korban, dibunuh oleh penguasa Allah di muka bumi. Gelar yang jelek, gelar yang buruk, sebagai korban mati dibunuh oleh penguasa Allah di muka bumi. Karena melakukan kemungkar, mengingkari kemungkarannya dengan cara yang tidak syar'i, sampai berakibat dia mati, dibunuh. Ini kisah antara Iyad ibnu Ghunm dan Hisham ibnu Hakim rahimahullahu wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wajar beliau marah, wajar beliau tersinggung, karena kekuasaan adalah kewibawaan dan kehormatan seseorang. Dia tidak ingin ada intervensi, ada orang lain yang ngobok-ngobok ikut mengatur paksa yang di dalam kekuasaannya. Walaupun niatnya mungkin baik. Jangan jauh-jauh penguasa yang menguasai negara segitu besarnya. Kembalikan itu pada dirimu sendiri dan setiap orang. Dia punya kekuasaan kecil di dalam rumahnya, rumah tangganya. Rakyatnya adalah istri dan anak-anaknya. Ini kekuasaan dia, kehormatan dia. Siapa yang ridho? Siapa yang mau kalau ada intervensi dari orang lain? Niatnya bagus. Ada kemungkaran di keluargamu. Mungkin istri begini begitu, anakmu begini begitu, orang lain dan di depan sekian banyak orang. Na'udzubillah, bahkan itu kalau disampaikan di mimbar Jumat bagaimana? Fulan bin Fulan, gak pecus ngurus rumah tangganya. Itu istrinya begini begitu, melakukan ini melakukan itu. Diketahui oleh ummahat semua. Putrinya kemarin saya lihat begini begitu, anaknya yang ini begini begitu. Siapa yang mau terima? Cuman kecil kekuasaannya. Hanya anaknya dua mungkin, plus satu istrinya. Gak ada orang mau terima. Karena itu kehormatan bagi dia. Dia tidak ingin ada orang lain intervensi, ngurusi keluarga dia. Apa urusanmu? Bayangkan kalau kekuasaan itu lebih besar. Yang dibawa kekuasaannya ini negara. Ya siapa orangnya mau? Siapa orang yang tidak tersinggung dan marah? Iyad ibnu Hunm marah. Bahkan sempat terjadi perseteruan. Ada kerenggangan antara beliau dengan Hisham bin Hakim. Kekuasaan adalah kemuliaan, harga diri. Kata Al-Allama As-Sindi rahimahullah, demikian seharusnya nasihat itu kepada penguasa disampaikan dengan penuh rahasia, tertutup, tidak diketahui oleh siapapun. sebagaimana syariat mengajarkan hal itu dalam hadis Iyad bin Ghunam tadi, fala yubdihi ala niyah. Jangan engkau sampaikan di depan banyak orang. Tetapi Rasulullah katakan, pegang tangannya. Kamu bicara empat mata, kamu sampaikan. Itu pun seperti yang Ibnu Jauzi katakan, hanya sebatas mau'idhah hasanah. Sebatas nasihat baik, ditakuti dengan ayat, dengan hadis, ancaman-ancaman Quran, sunnah, tidak lebih dari itu. Hadis yang kedua, di Bukhari dan Muslim, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika aku bersama Rasulullah SAW dan aku mendapati Rasulullah membagi-bagi kepada sebagian orang, sebagian diberi, sebagian tidak diberi. Kata Sa'ad, fasarartuhu, maka aku membisiki Rasulullah SAW. Ini disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah, itu fulan belum engkau beri. Kenapa fulan tidak engkau beri? Tapi disampaikan oleh Sa'ad dengan dibisikkan. Enggak ada yang tahu. Al-Mu'min sampai Rasulullah katakan, aku memberikan pemberian, yakni onta, kambing, atau harta kepada sebagian orang, walaupun yang lain lebih aku cintai darinya, khawatir orang ini akan terjerumus pada wajahnya di api neraka. Ini diselamatkan oleh Rasul. Taklif, semoga dengan itu dia mau Islam, mau ini. Ada hikmah tertentu. Asyahid, kata Nawawi dalam hadis ini, pelajarannya adab bagaimana bernasehat kepada kibar, orang-orang besar, orang-orang terhormat, termasuk pemerintah, orang besar, orang terhormat, bahwa menasehati mereka adabnya adalah diingatkan, dinasehati, dan itu dengan sembunyi, dengan senyap, tidak ada orang tahu, sebagaimana saat membisikkan kepada Rasulullah. Enggak diingkari di depan mereka. Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa yang ini enggak engkau beri? Tidak demikian adabnya. Karena terang-terangan semacam itu hanya membawa mafsadah, kerusakan. Sunnah. Begitu mulianya dan sempurnanya agama ini. Rasulullah ajarkan kepada umatnya adab dan tata cara di dalam ingkarul mungkar. Sekarang sebaliknya. Di Tirmidzi, ketika Ziyad ibnu Qusayb al-Adawi bersama Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, saat itu gubernur yang ada di masa itu Ibnu Amir sedang berbicara di depan banyak orang, menggunakan pakaian yang transparan, sangat tipis sekali. Ma'ruf di masa itu, pakaian semacam itu pakaian orang-orang fasik. Ya, di setiap zaman ma'ruf kan, karena orang fasik punya ciri khas tersendiri, gayanya, potongan rambutnya, bajunya, celananya. Kalau orang pakai itu, orang kenal sudah, ini orang fasik. Ibnu Amir menggunakan pakaian tipis transparan, yang itu adatnya orang fasik. Alhasil, ada sahabat Abu Bakrah di situ. Salah satu yang hadir di majelis ada namanya Abu Bilal. Berdiri dia dan mengatakan di depan banyak orang, lihat amir kita ini, pemimpin kita ini, menggunakan pakaiannya orang-orang fasik. Dijatuhkan kehormatannya. Diingkari. Oh, di depan sekian banyak orang. Maka marah Abu Bakrah sahabat melihat ini. Beliau katakan, skut, diam kamu Abu Bilal. Tidakkah engkau ketahui Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Yang menghinakan pemimpin atau penguasa Allah di muka bumi ini, akan Allah hinakan dia. Hadis diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan ada tambahan di Imam Ahmad, wa man akrama sultanallah fid dunya akramahullah yaumal qiyamah. Yang memuliakan penguasa Allah di dunia akan Allah muliakan dia di yaumul qiyamah. Tidak didiamkan oleh Abu Bakrah. Karena cara itu bukan cara yang diajarkan Rasul SAW. Kamu dengan itu menghinakan pemimpin. Caramu seperti itu telah melecehkan penguasa. Dan dengan itu engkau berhadapan dengan Allah. Allah hinakan kamu. Demikianlah sunnah mengajarkan kepada umatnya bagaimana orang itu beramar ma'ruf, bernahi mungkar kepada pemimpin-pemimpinnya dengan cara yang hakim, penuh bijak, cara yang arif. Diriwayatkan pula oleh Hannad ibn Sari dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Umar katakan, ayyatuhar ra'iyyah, di masa kepemimpinan beliau, wahai sekalian rakyatku, inna 'alaikum haqqa, kalian punya tanggung jawab, kewajiban. An-nasiha bil ghaib wal mu'awana alal khair. Yaitu bernasehat kepada pemimpin kalian bil ghaib. Di belakang. Atau secara tertutup. Ya, ini tidak disampaikan di depan banyak orang. Dan bantu pemimpin kalian itu dalam kebaikan. Itu kewajiban kalian sebagai rakyat. Bernasehatlah. Ingkari kemungkaran. Perintahkan kepada yang ma'ruf, tapi bil ghaib. Bukan di depan orang. Bukan terang-terangan di hadapan halayak ramai. Adapun jika pemimpinmu dalam kebaikan, maka bantu dan dukunglah dia. Demikian pula Ibnu Abbas di Musannaf Ibn Abi Syaibah dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ketika Sa'id bin Jubair tanya kepada Ibnu Abbas, "Amur imami bil ma'ruf, bagaimana menurutmu aku beramar ma'ruf kepada pemimpinku?" Kata Ibn Abbas, "In khasyita an yaktulak fala." Kalau kamu khawatir, takut bisa-bisa dia bunuh kamu, maka jangan. Jangan lakukan. "Wa in kunta fa'ilan," tapi kalau kamu ingin melakukan dan ya beresiko, mungkin dia enggak terima, walaupun kamu sudah menyampaikan dengan penuh baik, penuh adab, tapi kamu ditangkap, dipenjara, mungkin disiksa, mungkin dibunuh. Tapi tidak ada orang yang tahu kenapa fulan dibunuh. Enggak ada yang tahu. Karena kalau diketahui akan memicu kerusakan. Itu seorang alim, seorang ustaz, bernasehat, nahi mungkar, malah dibunuh. Memang pemerintah ini begini dan begitu. Itu yang tidak diharapkan oleh syariat. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu melakukan, fafima bainaka wa baina. Sampaikan hanya antara kamu dengan dia berdua. Wala taghtab imamak. Dan kata Ibnu Abbas, jangan kamu berghibah terhadap pemimpinmu, imammu. Walaupun kamu bernasehat, jangan di belakangnya kamu ghibah. Ghibah kan di belakang. Nyampaikan ke sana, kemari, koar-koar, pemerintah begini, pemerintah begitu, begini, begini. Tapi di belakangnya, kalaupun harus kamu lakukan dengan cara baik, antara kamu dan dia tidak ada yang mengetahui. Itu pula yang Abdullah bin Mas'ud nasihatkan di Musannaf pula Ibn Abi Syaibah, beliau katakan, "Idza ataital amir al-mu'ammar fala ta'tihi ala ru'usin nas." Kalau kamu mau amar ma'ruf atau nahi mungkar kepada seorang pemimpin yang berkuasa, jangan kamu lakukan itu di hadapan banyak orang. Jangan kamu sampaikan itu di hadapan sekian banyak orang mendengar dan tahu, disaksikan, bahkan kadang live. Wah, dengan teriak-teriak, dengan lantangnya, begini dan begitu. Bukan demikian pendahulu-pendahulu kita dari para sahabat Rasulullah SAW bernasehat kepada umat ini. Ini manhaj salaf. Begini metode para imam dan para ulama ahlus sunnah. Tinggal umat ini, adakah yang mau ambil dan mengamalkannya? Ajaran sudah dijelaskan. Begini jalannya, begini caranya. Nasihat tidak harus diterima. Tidak harus kemudian itu berhasil. Sebagian orang pesimis atau kemudian karena kecewa. Kalau dinasehati tok, percuma sudah sekian kali orang menasehati, enggak berubah-berubah, tetap seperti ini, seperti itu. Namanya orang. Dan hidayah. Kamu sendiri kepada anakmu, enggak bisa. Terkadang anakmu sendiri. Mungkin ada kenakalannya, ada kemaksiatan padanya, kamu nasihati, nak jangan, ini enggak boleh. Tetap dia begitu. Mau apa kamu? Anakmu sendiri yang dibawa kekuasaanmu, bisa kamu jewer, bisa kamu lakukan ini itu, enggak bisa kamu paksa. Yang jelas, kewajiban seorang muslim sebatas mengingatkan. Fadzakir fa inna fa'atid dzikra. Ingatkan, kalau memang peringatan itu bermanfaat, fadzakir fa inna ma anta mudzakir. Ingatkan, karena engkau hanya sebatas yang memberi peringatan. Tinggal yang melakukan pengingkaran kemungkaran, atau dalam tanda kutip beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dalam tanda kutip mereka anggap itu jihad fisabilillah dengan cara demo, dengan cara orasi begini. Pertanyaannya, siapa yang mereka tiru? Hat, tunjukkan. Siapa yang mereka jadikan panutan? Karena ini agama, dianggap jihad. Berarti konteksnya konteks agama. Mana dasarnya dari Quran dan Sunnah? Mana contohmu dari orang-orang yang jauh lebih baik, lebih ngerti agama ini dari kamu, dari kita semua? Para sahabat, para tabi'in. Kita sudah sebutkan tadi, begini metode para sahabat. Ini yang dinasehatkan oleh para sahabat. Sekarang yang mereka lakukan, siapa yang dicontoh? Siapa figur yang menjadi panutan sehingga mereka bercermin kepadanya? Perbuatan-perbuatan semacam itu hanya muncul dari orang-orang kufar. Datangnya dari orang-orang kufar dan diikuti, dianggap baik oleh orang-orang yang lemah jiwanya dan lemah imannya dari kalangan muslimin, sehingga dilakukan seperti mereka lakukan. Nas'alullah salam wa'ala'afiyah. Kita lanjutkan Ba'dal Maghrib nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.